Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ إِخْوَانِ أَحْمَدَ أَزَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ مَالَمْ هَارِ إِنِي تَنْغَال 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 30 Oktober 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-77, bait yang ke-25-26, halaman 113. Ya Allah. Iqra'u Al-Qari' Al-Matan. Sebentar, sabar mas. Nah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rotok kencang mas ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khairan maliki sallian ala nabiyil mustafa wa aliyil mustakmilin asyarafa wasta'inullah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya uqarribul aqsa bilafdin mujasi wa tabsutul badla biwa'din munjasi wa taqadiri munjasi wa tabsutul badla biwa'din munjasi wa taqdiru dun bi qadi sukhti fa'iqatan alfiyata min mu'ti wa huwa bisamqin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila Allahu yaqdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatil akhirah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun il-kalim wahiduhu kalimatun wa qalbu'am akilmatun liha kalamun qadyu'am biljalni wa tanwini wa nida wa'al musnadin lilismi tamyizun hasol ita fa'alta wa tatwa yafali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma alharfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yalilam kayasham wa madiyal afali bittami was wa madiyal afali bittami suwasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sahwa hayya hal. Kencengin lagi mas suaranya mas. Al mu'rabu wal mabniyu wal ismu minhu mu'rabu wa mabni li syabahin min al hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai jintana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assulin wa kaftiqalin usila wa mu'rabu al asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma wa fi'lu amri wa mudiyin bunia wa a'rabu mudari'an in 'ariya min nuni tawgidin mubashirin wa min nuni inasin kayadu'na manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wa kullu harfin mustahiqun lil bina wa aslu fil mabniyyi an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wassakinu kam wa rafa'an wa rafa'a wa nasba ja'alan i'raba ismi wa lismin wa fi'lin nahulan ahaba wa lismu qad khussisa bil jalli kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjasima wa rafa'a bi dhammin wa فارفع بضم فارفع بضم وانسبا فتحا فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحن جاء أخو بني نمر أيوة حسن جزاك الله خير نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله مقدمة قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفئل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلنا فئل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول نون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الورعي في اسمي جئتنا والمأنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تآثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيأرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأسن في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير Nah. Kemarin kita membahas tentang kadzikrullahi. Penjelasan panjang yang melelahkan tapi menghasilkan sesuatu yang melegakan. Nah, perjuangan yang melelahkan tapi menghasilkan sesuatu yang melegakan. Karena melelahkan dan melegakan itu wazannya sama, Mas. Melelahkan, melegakan. Lelah dan lega. Nah. Ana ulangi sedikit. Kenapa? Karena rabit baina darsil madi wal hadir. Mas, gini mas. Gini. Nah. Qaduhu ka dhikrullahi abdahu yasur. Nah, karena kemarin ada yang bertanya kepada antum, ana tentang bagaimana membedakan antara dikru, ya, dikru di sini seolah-olah sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa bukan kadzikrillah? Ini pertanyaan kita waktu itu. Kenapa tidak kadzikrillahi? Nah. Kemudian di sini abdahu yasur. Ya, dzikrullahi abdahu yasur. Ini mithalun darabahu al-muallif rahimahullah wa yasihuka dzikrullahi abduhu yasur dan abdahu yasur. Perbedaannya adalah ketika memarfukkan abduh dan menasobkan abdah. Lama. Jadi, yang anak ingin pahamkan kepada antum tentang apa mas? Bahwasannya nah, ini loh mas, tentang abdahu dan abduhu. Neka kemudian ini ka apa? Ka mitli hada. Ya, ka ini dzikrullah itu sama dengan apa? Di bawahnya mas. Itu seperti apa? Kadzikrullahi. Nah, ini di atasnya, di atasnya mas, di atas, di atasnya. Ya, ini seperti kakaulika. Ya, takdirnya kakaulika dzikrullahi. Ini pertama, ini yang kedua. Hadzal lafdhu yani ka'annahu qala ka hadzal lafdh di. Maka fahiya qa'imatun maqama qawli al-qa'il hadha al-lafdhu. Hadha lafdhu. Paham saya di sini? Karena ini ada ka kemudian hadha al-lafdhi. Nah, karena dia dikurung maka jadi hadha lafdhu. Maka disebutkan di sini kaf harfu jarrin wal majrur mahdhufun. Majrurnya dihilangkan wa taqdiru ka qaulika dzikrullahi abdahu yasur ka qaulika ni qaulikanya ini apa majrurnya dimahdhufkan maka hanya ada ka qaulikanya enggak ada mas paham hanya ka saja dan ka di sini adalah harfu jar kemudian kurung kurawal dzikrullahi abdahu yasur. Ya, dzikir kepada Allah hambanya itu menjadi senang. Dzikru di sini mubtadaun. Dzikru ini mubtada wa huwa mudhafun ila lafdzil jalalah. Ini adalah mudhaf mudhafilah. Karena apa menjadi dzikrullahi. Dzikrullahi. Maka ini adalah mudhaf mudhaf ilaih ila lafdzil jalalah. Yang diidhafkan idhafahkan adalah lafdzil jalalah. Paham saya di sini? Wa abdahu. Nah, kenapa abdahu di sini? Maf'ulu dzikruhu. Maf'ulnya dia. Ya. Jadi dzikrullahi abdahu yasur. Ya. Dzikrullahi abdahu yasur. Dzikru di abdahu di sini maf'ul. Maf'ul dari apa? Dzikru. Karena dzikru ini adalah masdar mas, masdar sharih. Nah, asalnya apa? An yadkurullaha, an yadkurullaha. Nah, paham? Hendaknya dia itu berzikir kepada Allah. Hendaknya dia itu berzikir kepada Allah. Nah, kalau di sini dzikrullahi, zikir kepada Allah langsung. Ya. Ini perbedaan antara masdar sharih dan masdar muawwal. Pernah ana singgung sedikit biar antum untuk maklumat tambahan. Tentang apa? Masdar itu ada dua, Mas. Masdar yono dan masdar yadi. Bukan, Mas. Bukan. Tenang, Mas. Antum serius. Ya. Padahal yang ana inginkan malam ini dua rius, Mas. Jangan ada yang ngantuk. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan antum semangat, semuanya semangat. Zadakumullah hirsan. Nah, jadi di sini adalah ini masdar sharih dzikrullahi abdahu yasur. Ya. Sehingga dzikru di sini adalah mubtada wa huwa mudhafun ila lafdzil jalalah. Dan ini adalah mudhaf kepada lafdzil jalalah. Abdahu maf'ulun dzikru. Wa dzikru masdarun mudhafun lil fa'il. Dia itu masdar sebagai mudhaf bagi fa'il. Ya. Itu fa'ilnya apa? Allah. Karena asalnya apa? An yadhkurullaha. Ya. Wa lafdul jalalati mudhafun ilaihi, dan lafal jalalah ini sebagai mudhafun ilaihi. Wa taqdiru takdirnya adalah an yadhkurallahu abdahu yusur. Hendaknya Allah Azza Jalla itu menyebut hambanya, maka hambanya itu senang. Yasur di sini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati. Yasur tetap yasur. Dia adalah fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhamma. Wal jumlatu yasur fi mahali raf'il mubtada, khabarul mubtada. Nah, dan ini jumlah yasur ini dalam posisi apa? Rafa. Kedudukannya rafa. Khabarul mubtada, sebagai khabarul mubtada. Tapi di sini dzikrullahi, ya, dzikru di sini mudhafun. Allah di sini adalah lafzul jalalah mudhafun ilaih. Nah. Paham di sini? Nah. Dzikrullahi abdahu yasur, ada abda, ada abdu. Nah, kita lihat di sini bahwasannya yang annallaha idza dzakarallahu abdahu fa inna dzalika yasur yasurul abda. Wa idza qulna ka dzikrullahi abdahu aw abduhu yasur, ka dzikrullahi abduhu yasur, sara al ma'na anna al abda idza dzakarallaha surra bidzalika. Wala syakka anna al-ahsana an yadhkurakallahu bidhikrullahi, ini fa dhikrullahi laka ahsanu min dhikrillah, min dhikrikallah, min dhikrikallah. Yaqulullahu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, wa yaqulu fadhkuruni adhkurkum. فالأحسن إذن أن نقول كذكر الله عبده يسر عبده يسر. Ini yang menjadi pemisalan ini adalah tentang dzikrullahi abduhu dan abdahu. Ini aja masalahnya, Mas. Nah, intinya di situ, kalau misalnya yang pertama, annallaha idza dzakarallahu abdahu. Kalau Allah ini fa'ilnya di sini, dzakara di sini adalah lafdzul jalalah Allah, abdahu hambanya. Jadi sesungguhnya Allah Azza wa Jal, apabila Allah Azza wa Jal itu menyebutkan abdahu hambanya, fa inna dzalika yasurul abda, maka yang demikian Allah Azza wa Jal menyebut memujinya ini sudah menyenangkan seorang hamba. Wa idza qulna, kalau kita katakan ka dzikrullahi abduhu yasur, kalau kita katakan dzikrullahi seperti dzikir kepada Allah azza wajalla, abduhu hamba-Nya yasur menjadi senang, sara al makna anna al abda idza dzakarallahu, ya, idza dzakarallaha surra bidzalika. Oleh karena itu seolah-olah maknanya menjadi apa? Seorang hamba apabila dia itu berzikir kepada Allah azza wajalla, dia akan merasa nyaman, akan rasa senang. Maka antum lihat, nah ini Mas, dari sini aja sudah dapat faedah, Mas, dinulis ya, Angel. Nah sini, orang yang senantiasa cemberut, tidak mudah senyum, biasanya karena jarang berzikir kepada Allah. Ya. Pak. Ish. Orang yang senantiasa cemberut, tidak mudah senyum, tidak mudah senyum, biasanya karena jarang zikir kepada Allah, Mas. Perengat, perengut. Ini tuh, karena udah senyum, ya. Ya. Itu orang gak paham sejauh mana batasan senyum dan batasan tidak senyum. Ya. Tapi yang jelas kalau antum kayak gitu, antum ana juga mau ngomong seperti itu, tapi kok yo lemah biarik, Mas. Ya. Hatinya senang. Tapi bukan berarti orang yang mudah guyon itu pasti zikirnya banyak dan tidak pernah sedih. Karena apa? Dia kalau sedih, sedih nemen. Kalau senang, senang nemen. Sedangkan orang yang berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Azza Jal, itu antara senang dan sedihnya hampir sama saja, Mas. Tidak ada banyak bedanya. Makanya, kenapa Nabi SAW mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Fa inna amrahu kullahu khairun. Fadaka laisa li ahli al-mu'min. Paham? Mengagumkan perkara seorang mukmin. Mengagumkan. Kalau dia dan yang demikian tidak diperuntukkan kecuali bagi orang mukmin. Tidak ada seorang pun yang merasa senang kecuali orang mukmin. Sedangkan orang mukmin yang pekerjaannya ketawa, bukan berarti itu mukmin sejati. Ketawa. Kalau nanti dikatakan bahwasanya ini berbanding lurus pasti, maka orang-orang yang sehat itu hanya para pelawak. Bukan seperti itu. Ya. Orang-orang yang humoris, nericis. Ya. Ini bukan maknanya seperti itu, Mas. Tapi maknanya adalah orang yang senantiasa cemberut, tidak mudah senyum, biasa karena jarang berzikir kepada Allah Azza Jalla, itu berkaitan dengan apa, Mas? Sedih dan gundah gulana, senangnya itu perbedaannya tipis. Tapi kalau perbandingan banyak itu enggak mukmin. Tapi kalau mukmin sejati, perbandingannya tipis. Sekarang enggak ada bedanya. Mau senang senyum, enggak senang pun senyum. Kenapa? Karena dia inginkan senyumnya itu karena Allah Azza Jalla, bukan karena yang lain. Seperti itu. Ini kan tasono di sini. Tahu-tahu. Ya. Walaupun disebutkan tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sadaqah. Ya, tapi jadi nanti ini dikasih kawat. Ya. Kata Anursin sini boleh gini tapi gini. Ya. Matanya senyum ape. Anu apa, Mas? Merk gorengan anyar. Mataku senyum itu. Ape dagadu. Dagadu senyum. Matamu senyum itu. Dagadu senyum. Ape, Mas. Nah. Matamu senyum. Bibirmu diam. Ya. Lah, Ustaz. Oleh karena itu ini hanya sebuah penilaian yang umum. Umumnya seperti itu. Orang yang cemberut itu jarang berzikir kepada Allah Azza Jalla. Tapi bukan kemudian orang yang senantiasa senyum pasti berzikir kepada Allah Azza Jalla. Bukan dua belah sisi. Tapi ini hanya satu sisi saja. Karena orang mukmin tadi ajaban li amril mukmin, mengagumkan perkara seorang mukmin. Apakah mukmin itu enggak pernah zikir? Apa bedanya dengan muslim? Dia beriman. Dia tingkatannya di atasnya orang muslim. Karena dia beriman. Ya, sehingga orang yang senantiasa beriman, Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min, mengagungkan perkara seorang mu'min. Fadzaka laisa li ahlil illa mu'min, yang demikian itu tidak diperuntukkan kepada seorang pun kecuali bagi orang mu'min. Kecuali bagi orang mu'min. Makanya antum tanya, kalau misalnya Pak Hadi lagi perengut-perengut misalnya, Pak Hadi muslim mu'min, gitu kan? Penakoni. Nah. Ya, itu lebih abstrak lagi, Pak. Antara istilah kebangetan dan enggak kebangetan itu antara merenggut sama dia mungkin ambil sama-sama gitu. Maksudnya bisa. Bukan. Maksud ana bukan seperti itu. Maksud ana adalah ya, artinya karena lafaz setelahnya itu ida as apa ida asobathu dorro ya sobaro fakana khairun lah. Kalau dia ditimpa suatu musibah dia bersabar dan itu baik baginya. Ida asobut sarro syakara fakana khairun lah. Kalau dia diberi kemudahan, kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Kata-kata baik baginya, fakanat khairun lah, itu artinya apa? Bahwasanya antara sedih dan senangnya semuanya kebaikan. Orang ditimpa rasa sakit itu kebaikan loh. Kenapa? Akan disadarkan nikmat sehat. Orang yang sakit itu akan disadarkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemarin saya sehat. Oh iya, nikmat sehat berarti mahal. Karena apa? An-ni'matu tus'aru hina qubidat. Nikmat itu bisa dirasakan ketika dicabut. Paham sampai sini? Nah, kalau kemudian ketika dia sudah sembuh, dia juga merasa senang, alhamdulillah. Kemudian sembuh, bisa kemudian ibadah lebih banyak lagi. Ya. Bahkan ada sebagian orang yang bakhil dengan apa cara apa? Nadar. Nek aku mari ngibadah sing rajin. Ya. Nek aku mari, ah semuanya nek. Ya, nikah meneh ya, apa aja to. Berarti kalau tidak sembuh enggak ibadah sungguh-sungguh. Ya itu mafhum mukhalafah dari orang yang melakukan nadar seperti itu, Pak. Karena nadar itu adalah la yakhruju illa min bukhala. Tidak keluar dari kata-kata dari mulut seorang yang sering ya bernadar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang sering hitungan. Hitungan, ya. Ini kronologisnya seperti itu, Mas. Jadi orang yang senantiasa cemberut tidak mudah biasa karena jarang berzikir kepada Allah. Ini karena apa? Ajaban. Ajaban. Di amril mu'min. Di amril mu'min. Nah. Ajaban di amril mu'min. Mengagumkan perkara seorang mu'min. Paham sampai sini? Nah. Kemudian kita masuk pada kemarin mansiban fathan. Nah. Wala jazma fi hadal misal. Dan tidak ada jazm dalam misal ini. Maksudnya misal yang mana nih, Mas? Bait yang ke ini loh, Mas. Ya. Ya. Ini ya, ke 20. Ini loh. wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Di sini sebutannya ya wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Yanubu nahwu ja'a khubani namir. Kalau sebelumnya itu kan kasron ka dzikrullahi abdahu yasur. Ya. Maksudnya di sini tentang penjelasan. Jazm fi hadal misal. Jazmnya kenapa tidak disebutkan? Li'annal mu'allifah rahimahullah. Karena mu'allif rahimahullah qala ba'da dalika. Mu'allif. Ya. Itu menyebutkan setelah ini yaitu wajzim bitaskinin. Wajzim bitaskinin. Jazmkan dengan taskin dengan sukun. Yani idza juzimal fi'lu. Apabila dijazmkan fi'ilnya fa innahu yujzamu bisukuni. Maka ini dijazmkan dengan sukun. Taqulu lam yakum Zaidun. Zaid belum berdiri. Fa yakum majzumun bisukun. Yakum di sini adalah dijazmkan dengan sukun. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan ini firman Allah Ta'ala, man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha'u yaj'alhu ala siratin mustaqim. Di surat Al-An'am 39. Ya. Coba dibaca Mas. Qur'annya Mas. Al-An'am 39 Mas. Ayo. Buka Qur'annya Mas. Biar kebreket Mas. Al-An'am 39 Mas. Antum baca Al-An'am. Al-An'am surat keberapa Mas? Hah? Nah, ayo. Jadi Al-An'am 39. Ayo baca ayo Mas. والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط يجعله وكان يج من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Nah. Jadi dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah bisu, berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikan berada di atas jalan yang lurus. Coba antum bayangkan sekarang, bagaimana Allah itu mencintai kita. Duduk di majlis ilmu, dijauhkan antum itu dari nonton TV, nonton film, nonton bola, nonton rakar-karuan. Ya. Nah, itu semuanya ya, bagian dari kecintaan Allah Azza Jalla kepada kita. Dan semoga yang seperti itu, nikmat yang seperti itu senantiasa langgeng buat kita semuanya. Nah. Oleh karena itu, di sini tidak ada jazm. Jazm di mana itu, Mas? Dalam is. Isim atau fi'il? Bido. Jazm. Ana katakan ini perkataan wala jazma fi hadal mithal. Mithal apa itu Mas? Itulah paham soal nisu jawab Mas. Ya. Fahmul minyak pisang goreng. Nah, Allah maaf ya, guys. Apa mas? Wala jazma fi hadal mithal. Mithal yang mana itu mas? Bukan mas. Apa maksud? Merujuk kepada pelajaran kedua. Apa? Ayo, bait 25. Farfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Ini tidak disebutkan di sini sebutannya wadzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Yanubu nahwu ja'a khu bani namir. Ya. Karena sebutannya di sini wadzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir. Ini wadzimnya itu mana, Mas? Wadzim bitaskinin. Yang mana itu, Mas? Tanya antum kalau cermati ya lafaz dari bait itu detil loh mas. Yang tidak ada jazmnya itu mana? Di isim, fi'il atau fi'il amar mas? Tidak ada jazm. Isim. Kenapa isim? Isim tidak menerima jazm. Nah, Hasan, yang lain. Apa mas yang lain mas? Ini karena sering orang itu tidak menyadari. Ka dzikrullahi abdahu yasur. Ya. Nah, saya ulangi tadi, aman 113. Nah, wala jazma fi hadal misal, ini tidak ada mengharuskan dalam pemisalan ini. Li'anna al-mu'allifa rahimahullah qala ba'da hada. Karena bukan ini wala jazma fi hadal mithal. Mithal ini loh mas. Suf, antum lihat. Sabar dulu. Li'anna al-mu'allifa rahimahullah qala ba'da hadha wadzim bitaskinin ya'ni idha juzima al-fi'lu fa'innahu yudzamu bis-sukuni. Taqulu lam yakum zaidun fa yakum madzumun bisukuni wa minhu qalu ta'ala man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Yasha' di sini fil mawdu'aini madzumatun wa hadha qaluhu wadzim bitaskinin. Karena sebutannya di sini antum lihat wadzim bitaskinin, jazmkan dengan sukun. Yani idza juzimal fi'lu, apabila fi'il itu dijazmkan. Fa innahu yudzamu bisukun, maka ini akan diyudzam. Apa yudzam itu? Apa? Disukunkan dengan sukun. Fa innahu yudzamu bisukun. Yaitu ini diharuskan dengan sukun, Mas. Takulu engkau katakan lam yakum zaidun. Zaidun belum berdiri. Fa yakum majzumun bisukun. Majzum bisukun. Wa minhu qalu ta'ala, dan salah satunya adalah firman Allah Ta'ala, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratal mustaqim. Surat Al-An'am 39 tadi sudah dibahas. Kemudian yasha' di sini fi fil mawdu'aini majzumatun, dalam di sini mawdu'aini dalam dua pokok pembahasan ini majzumatun, di apa jazmkan. Wa hadha qawluhu wajzim bitaskinin. Jadi wajzim bitaskinin, dijazmkan dengan sukun. Nah, ini yasha. Antum lihat di sini may yasha. Fil mawdu'aini majzumatun, dalam dua posisi dia ini loh, jazm. Ya. Ala siratin mustaqim. Ini yasha di sini fil mawdu'aini majzumatun, dalam dua posisi dia majzum. Wa hadha qawluhu, dan ini adalah firmannya wajzim, perkataan Nadim ya. Ibn Malik wajzim bitaskin, dan jazmkan dengan sukun. Ya. Makanya tadi disebutkan bahwasanya ya ini la jazma fi hadal misal, tidak ada jazm dalam pemisalan ini. Antum lihat di atasnya, Mas. Ya. Jadi wala jazma fi hadal misal li'anna al-mu'allif rahimahullah qala ba'da hadha wajzim bitaskinin. Nah. Ini farfa bidhammin. Dalam rafun fil fi'l, dalam penjelasan terhadap fi'l, kilahuma marfu'un. Keduanya marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya dia adalah dhamma. Wa hadha qawluhu farfa bidhammin. Artinya apa farfa? Rafa' apa? Ya, dirafa'kan bidhammin, dengan dhamma. Wa fihi jarrun fi lafdillahi, dan ini ada jarnya pada lafadznya Allah azza wajalla. Ka dzikrullahi. Ya, ka dzikrullahi. Contohnya fa, Allah di sini ismun majrur wa alamatu jarril kasratu wa hadha qawluhu wa jarra kasran. Tapi lebih tepat di situ apa? Wajurro kasran. Kalau tadi majurur itu apa? Yang dikasrohkan. Kalau jurro di sini adalah kasr. Yang dikasrohkan itu kasran. Wafihi nasbun fi abda min qadhi. Ini ada nasobun. Ada nasobun dalam abda. Ya. Min qalihi dalam perkataannya abdahu yasur. Yaitu abdahu, kalau abdah di sini, abda di sini adalah maf'ulun bihi. Sedangkan dzikrullahi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Wa hadha qawluhu wansiban fathan. Wa mithalu al-fi'li al-mansubi qawluka lan yakumah. Ya. Sehingga di sini nah ulangi. Masih ada yang terlihat susah. Ya. Lanjut. Yus. Masih sabar. Nah, Anda mau ulang lagi. Sabar, Mas, makanya. Sabar. Jadi wala jazma fi hadzal mithal, tidak ada jazm terhadap permisalan ini. Permisalan yang mana nih, Mas? Antum lihat itu paragraf baru. Ya. Wala jazma fi hadzal mithal. Mithal yang mana nih sih? Ya. Karena sebutannya di sini wajzim bitaskinin. Antum lihat lafadznya wajzim bitaskinin. Ya. Wajzim bitaskinin wa ghairuhu ma dzukir wa ghairuhu ma dzukir. Yanubu nahwu ja'a khu bani Namir. Nah. Antum kan di sini sebutkan farfa bi dhammin wansiban fathan. Ya. Paham sampai sini? Dan sebelumnya al-ismu qad khusisa bil jar. Kama qad khusisa al-fi'lu bi an yanzima, yanjazima. Nah, sedangkan di sini dijelaskan wala jazma fi hadzal misal. Tidak ada jazm dalam misal ini. Ya. Faham sampai sini? Li'anna al-mu'allif rahimahullah qala wajzim bitaskinin. Ya. Maka disebutkan fi hadzal misal. Ana yang ana tanyakan itu adalah tentang ini, Mas. Fi hadzal misal. Hadzal misal wala jazma. Ya. Ya. Wansiban fathan. Dan nasabkan dengan fathah. Ya. Ini masih dengan pemisalan yang sebelumnya. Ya, kadzikrullahi abdahu yasur, Mas. Tidak ada jazm di situ. Karena apa? Paragraf yang sebelumnya antum harus ingat. Beliau membahas tentang apa? Karena enggak mungkin kemudian hadzal mithal misalnya ada pada bait langsung. Terlalu jauh. Paham? Pasti baliknya kepada misal di sini adalah misal yang ada sebutkan di paragraf sebelumnya. Nah, sehingga pemisalan ini adalah tentang apa? Ka dzikrullahi abdahu yasur. Di situ tidak ada jazm, Mas. Kenapa? Ka dzikrullahi abdahu yasur. Di situ tidak ada jazm. Ya. Karena setelah itu baru, ya, baru disebutkan wajzim bitaskinin, dijazmkan dengan sukun. Yani idza juzimal fi'lu, apabila dijazmkan fi'ilnya, fa innahu yujzamu bisukun. Ini baru dijazmkan dengan sukun. Sukun, Mas, sukun itu artinya apa? Mati. Nah, taqulu lam yakum zaidun. Kau katakan lam yakum zaidun. Lam yakun, lam yakum bos. Bos. Ya. Jadi lam ini kan belum. Yakum apa, Mas? Berdiri. Zaidun Zaid. Zaidun Zaidun belum berdiri. Yakum majzumun bisukun. Yakum dari qoma yakum. Ini yakum di sini majzumun bisukun. Ya. Yakum di sini majzumun bisukun. Paham sampai di sini? Nah, wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala may yasha'illahu. Ini kan may yasha', yasha'nya disukunkan juga. Ya. Jadi wala jazma fi hadzal mithal adalah ketika membahas apa? Ka dzikrullahi abdahu yasur. Itu tidak ada jazm di situ dalam pemisalan itu. Ya. Karena Allah Azza menyebutkan wadzim bitaskinin. Dan di sebelumnya, pemisahan sebelumnya tidak ada tentang sukun. Paham enggak sih? Yani idza juzimal fi'lu, apabila dijazamkan fi'il, fa innahu yujzamu bisukun, maka dia akan yujzamu. Ya, yujzamu itu artinya apa? Dijazamkan dengan sukun. Taqulu lam yakum Zaidun. Engkau katakan Zaid belum berdiri. Yakum di sini apa? Majzumun bisukun. Ya, yakum bukan yakumu tapi yakum. Majzumun bisukun. Wa minhu qalu ta'ala, dan salah satu firman Allah Ta'ala yang lainnya adalah di surat Al-An'am 39, mayyasha Allah. Ya, mayyasha illah. Yudlilhu wa mayyasha yaj'al lahu 'ala siratin mustaqim. Ya, barang siapa yang tadi sudah ana sebutkan ya. Sudah. Terjemahan. Nah. Jadi tadi apa? Walladzina kadzdzabu bi ayatina, ya. Bukan. May yasha'allahu yudlil. Iya. May yasha'allahu yudlilhu wa may yasha' yaj'allahu 'ala siratin mustaqim. Nah. Jadi may yasha'allahu yudlilhu wa may yasha'. Yasha'nya ada dua sukun semuanya. Sehingga di sini yasha' di sini fil mawdu'aini madzumatun. Di dalam dua posisi dia jazmkan semua mas, disukunkan semua. Wahada qalu wadzim bitaskinin, maka jazm dengan taskin, dengan di sini apa? Dengan sukun. Nah, paham sampai sini mas? Kalau ada yang mau tanya, bingung? Lanjutnya. Wa ibn Malikin, dan Ibn Malik rahimahullah, la adri biqasdin. La adri biqasdin. Ya. Jadi aku tidak tahu tujuannya. Detailnya pi. Au bi ghairi qasdin, itu dengan tujuan atau tanpa tujuan. Au atau daruratin nadhmi alja'at, atau ya nadam yang sifatnya itu mendesak untuk alja'at, untuk dia itu ya apa, jadi di situ bi ghairi qasdin la adri bi qasdin atau bi ghairi qasdin. Ibnu Malik mengatakan aku tidak tahu apakah ini dengan tujuan atau tanpa tujuan. Au daruratun nadhmi, atau nadam bait syair yang mengharuskan alja'athu. Ya, ini bersandar kepada hal tersebut. Jadi kalau misalnya antum itu sudah darurat, maka antum pengennya ada sandaran di situ. Paham? Dan sebaik-baik di sini adalah ketika orang itu mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kaitannya dengan orang ya. Tapi kalau di sini apa? Au daruratun nadhmi alja'at. Ya, karena antara tujuan dan tanpa ada tujuan bedanya tipis, Mas. Yang bedanya tipis. Faqala farfa bi dhammin wadzim bi taskinin. Farfa bi dhammin, dengan dirafakkan dengan dhammah, wadzim bi taskin, dan jazmnya dengan sukun. Fatarafani ja'a fihima biharfil jar. Ya. Dua ini datang pada keduanya dengan membawa jar. Biharfi jar maksudnya. Dengan huruf jar. Wa fil wasati nasa'al harfa jar. Dan di tengahnya ya itu dihilangkan diambil harf jarnya. Faqala wansiban fathan wa jurra kasran. Dinasabkan fathan dan jurron jurra kasran. Dan dijarkan dengan kasrah. Maka annahu yaqul, seolah-olah dia mengatakan apa? Ya, ini sebenarnya naam, ya wis. Innal batila qad dhahiri. Sesungguhnya yang batil itu adalah suatu yang nampak, nyata. Fal batinu fil wasati kal dhahiri fil jawanib. Dan fal batinu batin fil wasati, dalam pertengahan, itu seperti kad dhahiri fil jawanib. Seperti dhahir, ya, seperti yang nampak nyata, fil jawanib, dari sisi pandang, sisi satu arah saja. Yani anna qawlahu, bahwasanya Allah Azza Jalla berfirman, insiban fathan wa jurra kasra. Afan, ini bukan Allah Azza Jalla, astaghfirullah. Dah mulai rotokan. Ini maksudnya nadib. Yang ngilain rotok tebel itu, ya, Quran. Jadi anna qawlahu, bahwasanya perkataan nadim di sini Ibnu Malik, insiban fathan, dinasabkan ya dengan fathah, wa jurra kasran, dan di apa, dijarkan dengan kasrah, ya, dinasabkan dengan fathah dan dijarkan dengan kasrah. Mansubani bin naz'il khafid, ini menjadi mansubani, dinasabkan dengan menanggalkan yang khafid, yang kasrah. Kama kulna, sebagaimana kita katakan, farfa bidhammin. Farfa bidhammin. Ya. Dirafakkan dengan dhammah, wajzim bitaskinin, dan jazmkan dengan sukun. Fala adri, maka aku tidak tahu, hal qasada, hal qasada hadha, apakah penulis Ibnu Malik itu ya bertujuan ini, au anna nadma alja'ahu ila dhalika, atau nadm ini dipertemukan dengan yang demikian. Artinya apa? Disandarkan. Disandarkan dengan demikian. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan besok malam insyaallah binillah. Ya. Naktafi bihadzal qudrah, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa rahmat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.